Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah mengambil bagian yang mamnu' minas sharaf dengan sebab dua illah. Yang secara umum terbagi menjadi dua, yaitu apa? Tindakan bar. Yang mamnu' minas sharaf dengan sebab dua illah terbagi jadi dua, yaitu alam dan sifat. Baik. Nah, alam atau illah yang berupa alamiyah dan wasfiyah, ini illah yang kembali ke apa? Indak ya Rifki. Kembali ke sisi apa? Alamiyah dan wasfiyah. Karena dua illah ini, perhatikan pada pembahasan mamnu' minas sharaf, dua illah yang menjadikan suatu isim itu terhalangi dari tanwin. Satu illah kembali ke lafadznya, dan satu illah kembali ke apa? Makna. Paham? Nah, karena ada dua illah, satu kembali ke lafadz, satu kembali ke makna, maka dia terhalangi dari tanwin. Sekarang kita ambil illah yang na'am global dulu. Na'am, yaitu dua illah besar, yaitu alam atau alamiyah dan wasfiyah. Nah, alamiyah dan wasfiyah ini illah yang kembali ke sisi apa? Paham belum arah pertanyaannya? Apa jawab? Hah? Ke lafad. Apa Umar? Saya ulangi. Satu isim terhalangi dari tanwin karena dia apa? Dia memiliki dua illah padanya, atau ada dua illah pada isim tersebut. Satu illah arahnya kembali ke lafadznya, cacat pada lafad. Satu illah kembali ke maknanya. Paham? Nah, sekarang illah yang berupa alam dan berupa sifat ini kembali ke apa? Ke makna, ya. Ke maknanya. Jadi illah yang sifatnya maknawi itu cuma dua, yaitu alamiyah dan wasfiyah. Paham? Ini ingat-ingat, illah yang kembali ke makna. Nah, sekarang karena illah yang kembali ke makna itu harus punya pasangan satu illah yang kembali ke apa? Ke lafadznya, ya kan? Maka kemudian apa dijabarkan di bawahnya ini. Baik. Nah, sekarang kita ambil dulu alam. Berarti illah makna, illah maknawinya apa? Yaitu alamiyah, ya tidak? Nah, alam ini na'am tayyib terhalangi dari sharaf apabila na'am dia bergabung dengan enam illah yang lain yang kembali ke lafadznya. Paham? Ini maksud dari penjabaran ini. Nah, kita baru mengambil berapa kemarin? Mengambil dua, yaitu na'am tayyib idza kana mu'annatsan, yaitu illahnya ta'nits berarti, ya kan? Karena dia mu'annats. Dan taknits yang dimaksud di sini taknits dengan apa? Dengan selain alif. Ya. Taknits bi ghairi alif. Ini yang pertama kalau ingin apa secara rincinya. Baik. Taknitsnya dengan selain alif. Kalau taknits dengan alif, kenapa kok dikeluarkan di sini? Kenapa Umar? Kenapa kok yang pertama itu na'am idza kana mu'annatsan ta'nitsan bi ghairi alif? Mu'annatsnya dengan sebab ta'nits yang selain alif. Kenapa Ja'far? Gimana? Karena kalau ilahnya, kalau taknitnya dengan alif, titik-titik-titik, apa? Akbar. Kalau pakai alif, itu termasuk satu ilah. Nah, karena kalau memakai alif, dia cukup satu ilah saja yang menduduki dua ilah, ya. Paham? Telah kita lewati. Nah, taknit dengan alif yang terbagi jadi dua, yaitu apa, Wahyu? Maksurah dan mamdudah. Ya. Nah, kemarin nah, ta'nits pada ilah yang pertama ini, dayib ta'nitsnya untuk suatu isim itu, suatu nama itu mu'annas, ya, suatu nama yang mu'annas itu mamnu' minas sharaf. Ada tiga, apa? Tiga macam. Apa, Rifki? Taib nama mu'annas. Taib sekarang kan nama alam, ya kan? Mu'annas karena dia ada taknits bi ghairi alif, ya kan? Sekarang nama yang mu'annas itu kan mamnu' minas sharaf. Ini ada tiga macam. Apa itu? Tidak cukup dengan senyuman. Apa Ridwan? Mu'annas pada makna dan lafadznya. Mu'annas pada makna dan lafadz, contohnya? Contohnya Fatimah. Fatimah. Terus yang kedua? Mu'annas pada lafadznya. Mu'annas pada lafadznya saja, contohnya? Abu Hurairah. Apa? Talhat Hamzah, ya kan? Karena untuk nama anak laki-laki cuman lafadznya mu'annas. Kemudian yang ketiga, mu'annas pada maknanya. Mu'annas pada maknanya saja tapi lafadznya tidak ada alamat ta'nits. Contohnya Maryam. Baik. Paham? Nah, dikecualikan di sana dari nama-nama Arabi. Nama-nama Arabi asalnya nama perempuan itu kan apa? Mamnu' minas sharaf. Di sana ada alam Arabi, ya, nama Arabi yang boleh ditanwin, apa itu? Hindun. Dhabitnya bagaimana? Yaitu apabila suatu nama terdiri dari tiga huruf, tengahnya disukun. Paham? Ingat-ingat. Hindun, Da'dun. Da'dun juga. Ya. Ada nama Da'dun disebutkan alam Arab. Nah, ini yang pertama. Yang kemudian, nah, ilah yang kedua, taib apabila dia ajami lebih dari tiga huruf. Ajami yang lebih dari tiga huruf. Kenapa? Karena kalau ajami, nah, cuma tiga huruf atau kurang, maka dia apa hukumnya? Ditanwin. Contohnya dia ajami tapi ditanwin, Nuhun dan Lutun. Tayyib. Kemudian diingat kemarin nama-nama anbiya. Nah, semuanya mamnu' minas sharaf kecuali berapa? Kecuali berapa dulu jumlahnya? Kecuali 6. 4 dikarenakan dia bukan ajami, yang 2 karena dia ajami tapi hanya 3 huruf, ya. Karena ringan gitu. Daif. Gimana ini? Sekarang masuk pada ilah yang ketiga. Ini dipahami. Mamnu' minas sharaf kalau antum paham dasarnya akhlifillah, logikanya, maka akan mudah untuk berikutnya. Tapi kalau tidak, kayaknya sulit. Terasa gambarannya sulit. Tapi pahami, nah, pembahasan ini dari dasarnya. Yang ketiga, idza kana murakkaban tarkiban masjiyan ghairu makhtumin biwayh. Yang ketiga, apabila nama itu, ya kan kita berhubungan dengan apa, alam, ya tidak? Apabila alam itu murakkab, ya tersusun dengan tarkib masjid. Tayyib, apa itu tarkib masjid? Qala Ibnu Ya'ish, at-tarkibul masjid huwa ja'lul ismaini isman wahidan. Yang dimaksud dengan tarkib masjid yaitu apa? Menjadikan dua isim, na'am, tayyib, menjadi apa? Satu isim saja. Ya, dua isim dijadikan satu isim. Taib wasummiya masjidan li'annahu yamtaziju fihi ahadul ismaini fil akhar wa yasirani ba'dal masjid kalimatan wahidatan. Taib dinamakan dengan masjid dikarenakan apa? Dikarenakan na'am salah satu dari dua isim tersebut ikhwan fillah na'am dia apa? Bergabung menyatu ya li'annahu yamtazizu fihi ahadul ismaini fil akhar ya salah satu isim dia bergabung menyatu dengan isim yang lain sehingga keduanya setelah penggabungan tersebut menjadi satu kata ya menjadi satu kata lain. Ini tarkib masjid. Contohnya nanti yaitu ba la bakka. Kemudian hadra mauta. Ma'di karib. Cuman tarkib masjid ini disyaratkan apa? Tidak diakhiri dengan wai. Kenapa? Kok harus tarkib masjid yang tidak diakhiri dengan wai? Li'annal murakkabal masjidya al-makhtuma biwaihi kasibawaihi. Yakunu mamniyan alal kasri alal ashhar. Baik. Dikarenakan murakkab yang masji yang diakhiri dengan wai seperti si bawai. Nah, dia itu mabni atas kasrah, ikhwan. Menurut pendapat yang masyhur. Jadi si bawaihi, na'am rawahawaihi. Baik. Itu apa? Mabni atau mu'rab berarti mabni alal kasri. Wa yajuzu man'u sarfihi li'annahu qad sumi'a. Dan boleh untuk dikategorikan mamnu' min as-sarf. Kenapa? Karena telah didengar dari orang Arab. Taib ja'a sibawaihi marantu bi sibawaiha. Na'am, taib. Paham? Dihukumi seperti mamnu' min as-sarf. Tayyib ja'a sibawaihu. Nah, kemudian bi sibawaiha. Nah, apa itu sibawaiha? Cuman yang masyhur apa tadi? Yang masyhur untuk sibawai masuk kategori mabni. Ya. Makanya dipersyaratkan di sini menurut pendapat yang masyhur saja biar tidak bingung. Juga tidak disalahkan oleh orang-orang yang tidak mengetahui khilaf. Karena terkadang orang yang tidak tahu khilaf itu bikin repot sama ini. Bila suka. Naam. Taib. Dikiranya hanya satu pendapat saja. Padahal ada pendapat yang lain. Naam. Dan sebagai faedah tarkib itu ada berapa macam? Dulu kayaknya telah kita lewati. Tarkib itu ada berapa macam? Di sini tarkib masjid. Di sana ada tarkib idhofi yaitu pada mudhaf ilaih. Naam. Abu Hurairah, Abu Abdullah. Ini namanya tarkib idhofi dengan diidhofahkan. Yang ketiga namanya tarkib apa? Tarkib isnadi. Tayyib dalam penggunaan nama tayyib tarkib masjid kemudian tarkib idhofi na'am Zainul Abidin ini sama contoh tarkib idhofi di sana ada lagi yang ketiga apa tadi namanya tarkib isnadi Contohnya ikhwan fillah baraka nahru. Baraka nahru. Tayyib. Syabaqarnaha. Ini nama orang Arab dulu. Syabaqarnaha. Ini kan apa? Jumlah mufidah ya tidak? Syabaqarnaha. Nanti antum cari maknanya secara apa? Secara bahasa apa? Baraka nahruhu syabaqarnaha. Berarti ja'a syabaqarnaha, ra'aitu syabaqarnaha. Ini tarkib isnadi namanya. Nah, yang mamnu' minas sharaf dari ketiga tarkib tadi apa? Tarkib masjid. Baik. Perhatikan ba'la bakka ya khanikin. Qala yaqut al-Hamawi ba'la bakka ismun li madinah qadimah bainaha wa baina Dimashq thalathatu ayyam. Ba'la bak adalah suatu nama untuk kota kuno. Nah, antara kota itu dengan Damaskus sejarak 3 hari perjalanan. Wa huwa ismun murakkabun min ba'lun. Ismu sanam wa bakkun. Taib. Ba'lun bakkun. Nah, asluhu min bakka. Bakka unukuhu ay daqqaha. Asalnya dari bakka unuku. Maksudnya daqqaha. Fa'ima yakunu. Naam. Nusibas sanamu ila bak wa huwa ismu rajul au ja'aluhu na'am yabukul a'naq, yaitu menjadikan apa? Menjadikan na'am leher-leher itu menjadi apa? Menjadi terikat dengannya, dalam artian karena dia adalah apa? Berhala, menjadikan apa? Manusia itu sebagai budaknya, menjadikan manusia tunduk kepadanya. Jadi kemungkinannya ba'lun bak ya. Ba'la bakka, ba'l itu nama, na'am, nama apa tadi? Berhala, na'am, dan bak bisa nama laki-laki, berarti apa? Berhalanya bak, ya, berhalanya bakkun. Atau juga apa? Diambil dikarenakan tayyib, mereka menjadikan berhala tersebut, na'am, sebagai apa? Sebagai sesembahan. Tayyib. Kemudian Hadramaut yang keempat. Hadramaut ismu madinatin masyhurah fil Yaman. Wa huwa alamun murakkabun min hadra wa maut. Menunjukkan apa? Tempat ini tempat yang apa? Yang mengerikan ini. Ya. Hadir di situ mati. Baik. Nam Hadramaut. Kemudian Ma'di Karib ismu syakhsin. Nam wa huwa 'alamun muraqabun min ma'di wa karib. Tapi penulisannya perhatikan fa'ni fil ma'di karib, ya-nya digandeng dengan kaf karena sudah menjadi tarkib apa? Tarkib masih tayyib, tidak dipisah ma'di karib. Dan cara bacanya yang betul ma'di karib, bukan ma'di yakrib. Ya, sebagian apa ma'di yakrib ketika membaca hadis siapa? Meqdam bin ma'di yakrib, ini salah. Meqdam bin ma'di karib. Haditsnya apa? Di antara hadits mendam. Na'am mamal abnu adam bi'an syarran min batnin. Tayyib. Di sini ada tanbih juga. Tanbih ba'dul mubtadi'in yukhti'u fin nutqi bi ma'di karib. Li'ilsaqil ya' bil kaf fa yazidu ya'an wa yaqul ma'di yakrib. Nah, ini tanbih sebagaimana dikatakan tadi. Sebagian mubtadi nah, keliru dalam mengucapkan ma'di karim dengan apa? Menambahkan ya pada kaf. Sehingga apa? Dia menambah ya lagi fayakul ma'di karim. Ini keliru. Nah, ini diperhatikan tentang pembahasan tarkib. Dipahami lagi ya kami bilang di muraja. Baik. Tugasnya tadi apa? Hah? Karakonah dan syarakonah. Tulisannya. Ainul Kalam. Baik.